Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Qala ibn Abbasin fi qawmin yaktubuna Aba Jad. Berkata Ibn Abbas tentang orang-orang yang menulis Aba Jad. Wa yanduruna fin nujum, yang kemudian melihat bintang-bintang. Maka Ibn Abbas berkata, ma ara man fa'ala dhalika lahu indallahi min khalaq. Aku tidak melihat bagi orang yang melakukan itu bahwa dia akan mendapatkan bagian nanti di sisi Allah. Ini Ibn Abbas melarangnya dan mengatakan, aku tidak melihat bahwa mereka akan mendapatkan bagian nanti di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Mengingatkan kita pada ayat apa? Faminan nasi man yaqul rabbana atina fid dunya wa ma lahum fil akhirati min khalaq. Apa berarti khalaq? Bagian. Orang yang doanya minta dunia, minta dunia, minta dunia, maka dia tidak mendapatkan bagian di akhirat. Seharusnya meminta kebaikan di dunia dan minta kebaikan pula di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Apa makna abajad? Fi qaumin yaktubuna abajad. Abajad itu abjad. Tahu abjad? A, B, C, D, E, dan seterusnya. Itu abjad bukan? Nah, ada kemiripan kesana. Tetapi sesungguhnya asal katanya ABC itu dari abajad. Asal katanya dari abajad. Abajad itu barakallahu fikum nama bintang. Makanya di dalam bahasa Arab akan menulis alif, ba, jim, dal, ha, wa, zai, ha, ta. Urutan apa itu? Barakallahu fikum. Mereka membuat huruf-huruf itu dari nama bintang. Abajadun hawazun hukti. Abaja da ha wa za kemudian ha bo ila akhir sampai z. Barakallahu fikum. Tetapi yang dibahas di sini adalah bukan belajar membacanya ABCD, bukan menulis ABCD, tetapi yang dimaksud adalah asal katanya tadi, yaitu bintang-bintang. Menulis bintang-bintang, kemudian membahas pengaruhnya terhadap kejadian-kejadian di dunia. Yang turuna fin nujum, dan mereka melihat bintang-bintang. Hadal athar rawahu Tabrani. Athar ini diriwayatkan oleh Imam Tabrani dari Ibn Abbas secara marfu'. Tetapi sanadnya dhaif, sanadnya ada kelemahan. Walafduhu, lafadznya berbunyi, rubba mu'allimi huruf abajad darisin fin nujum. Bisa jadi orang yang mempelajari ABC mereka terbawa dengan bintang-bintang atau di dalam ilmu perbintangan. Laisa lahu indallahi khalaqun, mereka tidak akan mendapatkan bagian nanti yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Disebutkan riwayatnya dikeluarkan oleh Imam At-Tabarani dalam Mu'jamul Kabir dan juga Al-Haythami di dalam Majma' Az-Zawaid juz 5 halaman 117. Tetapi di dalamnya ada seorang rawi yang bernama Khalid ibn Yazid Al-Umari wa huwa kadzdzab. Ternyata dia adalah pendusta. Walhamdulillah, maka berarti bukan larangan mempelajari ABCD, kan begitu ya. Dhaif riwayatnya. Wa in sahha. Pertama dhaif, alhamdulillah, sangat jelas perawinya kadzab. Kalau sahih, jangan dikira itu melarang untuk mempelajari ABC, bukan. Tapi mempelajari ilmu perbintangan, karena dikhawatirkan dengan kamu mempelajari huruf-huruf abjad, aba, jaddun, hawazun, apalagi sebenarnya ada lagi sebelum huti dan seterusnya itu, barakallahu fikum, nama-nama bintang. Maka ada kalimat di dalam riwayat ini dengan kalimat darisin fin nujum. Bisa jadi orang yang mempelajari abjadun hawazun hutti dan seterusnya akan terbawa dengan ilmu perbintangan, yaitu ilmu yang dilarang, ilmu ta'sir, ilmu pengaruh bintang-bintang terhadap kejadian-kejadian. Hadis ini diriwayatkan pula oleh Humaid bin Zanjawi, dan biasa mereka baca Zanjuya, semua yang wai dibaca Juya, Sibawai menjadi Sibuya, Naftawai dibaca Naftuya. Nah, mengapa? Menghindari kata wai yang katanya kata wai itu bermakna syaitan. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Rubba nazirin fin nujum. Bisa jadi mereka yang mempelajari ilmu bintang-bintang, wa muta'allim huruf abjad, dan mempelajari huruf abjad, laisa lahu indallahi khalaq. Mereka tidak memiliki bagian di sisi Allah. Ucapannya kalimat ma'ara yajuzu fathul hamzah bimakna la a'lamu. Aku tidak mengetahui orang yang mempelajari abjad kecuali mereka terjerumus dalam ilmu perbintangan. Disebutkan di sana boleh dibaca dengan fathah di hamzah, boleh pula didomahkan. Ma ara, saya tidak melihat. Kalau ma ura, tidak pernah diketahui adanya sesuatu. Berarti kalau ma ura, aku tidak menyangka. Kalau ma ara, aku tidak melihat. Secara makna tidak jauh. Wa kitabatu abjad, menulis huruf abjad, wa ta'allumuha, dan mempelajari huruf abjad, liman yadda'i biha ilmal ghaib, dilarang kalau yang dipelajari bukan huruf-hurufnya saja, tapi dipelajari pengaruh-pengaruhnya terhadap kejadian-kejadian. Yani kalau ilmunya ilmu ta'sir, ilmu pengaruh, tidak boleh. Kalau ilmunya ilmu tasyir, perjalanannya saja, maka itu kadang diperlukan untuk menentukan tanggal, tahun, bulan, dan sebagainya. Walladhi yusamma ilmul harfi, itu yang sering disebut dengan ilmul harfi. Wa huwa alladhi fihi alwa'id, dan itulah yang diancam. Fa amma ta'allumuha litahajji, adapun mempelajari untuk tahajji. Apa tahajji? Membaca. Apa huruf hijaiyah? Alif sampai ya, namanya huruf hijaiyah. Taib at-tahajji adalah menyusun huruf tadi dan membacanya. Itu tahajji. Kemudian kepada huruf abjad, ABCD. Kalau untuk tahajji, untuk membaca, tidak apa-apa. Tidak dilarang. Hati-hati. Jangan sampai kamu membaca atau membahas di luar sana bahwa membaca huruf A, B, C dan sebagainya tidak boleh, haram, syirik dan seterusnya. Mengapa? Karena kamu terbantah dengan dua hal. Terbantah pertama dengan kedhaifan hadis, hadis yang dhaif. Ada rawi yang kadzab, itu sudah parah sekali. Kedua, kalaupun sahih, bukan melarang untuk membaca huruf A, B, C, D, tetapi maknanya melarang untuk mempelajari bintang-bintang dan mencatat, menulis, mempelajari abjad, bintang-bintang abjad tadi, karena ternyata asal katanya dari nama-nama bintang. Nanti terbawa untuk menentukan kejadian demi kejadian, pengaruh-pengaruh bintang-bintang tersebut. Adapun ta'allumuha litahajji wa hisabil jumal fala ba'sa bihi. Adapun mempelajarinya untuk membaca atau untuk menghitung jumlah atau untuk memahami, fala ba'sa bihi, maka itu tidak mengapa. Yang duruna fin nujum, kalimat melihat bintang-bintang bukan hanya yang durun dengan mata melihat, bukan. Maksudnya mempelajari dan meyakini. Ya'taqiduna anna laha ta'thiran, meyakini bahwa bintang-bintang punya pengaruh. Kama sayati fi babit tanjim, sebagaimana akan datang nanti di dalam bab at-tanjim. Wa fihi minal fawaid, adamul iqtirar bima yu'tahu ahlul batil min ma'arifihim wa ulumihim kama qala ta'ala falamma ja'athum rusuluhum bil bayyinati farihu bima 'indahum min al 'ilm wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un. Di dalam kalimat ini ada faedah, ada muliktirar bima yu'tahu ahlul batil. Jangan sampai tertipu dengan apa yang dibawakan oleh ahlul batil. Ketika mengenalkan sesuatu, hati-hati. Dari satu sisi bermanfaat, ternyata sisi lain berbahaya. Dari satu sisi bermanfaat untuk membaca, memahami, mengerti sesuatu bahasa orang lain, tetapi dari sisi lain bahwa itu adalah ilmu perbintangan. Maka jangan kalian tertipu dan terbawa. Sebagaimana Allah katakan, falamma ja'athum rusuluhum bil bayyinat, ketika datang rasul-rasul mereka dengan penjelasan-penjelasan yang terang, farihu bima indahum minal ilm, mereka justru berbangga dengan yang mereka punya dari ilmu. Wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un, dan pantaslah bagi mereka untuk mendapatkan balasan adab karena apa-apa yang mereka perolok-olokkan. Pantaslah bagi mereka untuk ditimpakan adab yang mereka perolok-olokkan. Mana adab? Mana adab? Pantas untuk timpakan pada mereka adab tersebut. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.